Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dalam bab Adz-Dzulmu Dzulumatun, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil beberapa fakrah, paragraf dari seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dalam hadis qudsi tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil hamba-hambanya seluruhnya, mengingatkan kepada mereka semua tentang hakikat dari keadaan masing-masing seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyadarkan keadaan mereka semua. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, qaluhu ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Adapun firman Allah taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, sesungguhnya setiap kalian itu adalah tidak berpakaian, illa man kasautuh, tersingkap auratnya, kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian kepadaku pakaian, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Qala, beliau menjelaskan, kama sabaqa fil jumalil ula, yudzakkiruna azza wa jalla bi'adami qudratina 'ala syai'in najlibuhu li anfusina illa ma aqdarana Allahu 'alai alladhi yuqaddiruna Allahu 'alai wa yusahhiluhu lana wa yusahhilu asbabah tamma lana wa tahassal. Sebagaimana yang telah lewat pada kalimat-kalimat yang sebelumnya, seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala yuzakkiruna, mengingatkan naam kepada kita semua tentang ketidakmampuan yang ada pada kita atas sesuatu yang kita naam dapatkan untuk diri-diri kita masing-masing. Kita tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan atas sesuatu yang akan kita cari, yang akan kita hasilkan untuk diri kita masing-masing, baik itu makanan, baik itu minuman, naam demikian juga pakaian atau tempat tinggal atau apapun itu bentuknya dari kebutuhan-kebutuhan seorang hamba, melainkan ma'akdaranallahu alaih, melainkan naam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, baru kita bisa mendapatkan kebutuhan tersebut. Alladzi yuqaddirunallahu alaih, apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua hal tersebut. Demikian pula Allah memudahkan sebab-sebabnya sehingga sempurnalah sesuatu tadi dan terhasilkan kepada kita, maka itu akan menjadi milik kita karena sudah ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, wa ma lam yuyassirhu Allahu fala yumkinu ay yakun wala wajtama ala takwinihi man fis samawati wa man fil ardi makan. Dan apa-apa yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu pasti tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin kita dapatkan meskipun berkumpul untuk menciptakannya, untuk mengupayakannya. penduduk yang ada di langit seluruhnya atau yang ada di bumi seluruhnya itu pasti tidak akan sanggup untuk mewujudkan atau menghasilkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan atau tidak naam di usahakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata beliau rahimahullahu taala, wa li hadza ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun walau syaa'an nas. Maka oleh karena ini semua, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti akan terjadi, akan terwujud, dan kebalikannya, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia menghendakinya, itu sama sekali pasti tidak akan terjadi atau terwujud sesuatu tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian memiliki kehendak melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, Rabb semesta alam. Sehingga kehendak manusia, masyiatul insan, itu di bawah masyiatullah, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu akan terjadi pasti dan pasti, dan kebalikannya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, meskipun manusia seluruhnya menghendaki, maka itu akan tidak akan terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fal kullu muftakirun ila Allah fi ta'amihi wa fi syarabihi wa fi libasihi wa fi maskani wa fi amnihi wa istiqrari wa fi kulli sya'nin min syu'unih. Maka semuanya, baik itu manusia atau jin atau seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, amnihi wa istiqrari, keamanannya dan kestabilitasannya, wa fi kulli sya'n, dan segala sesuatu dari keadaan-keadaannya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li sya'ni kullah. Dan di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memohon naam kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah untuk diriku keadaanku seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan kebaikan, keberkahan dari kehidupan seorang hamba di dunia ini. Dinan wa dunya wa huwa uswatul ummah. Baik kehidupan, naam keadaan yang berkaitan dengan masalah agama atau keadaan yang berkaitan dengan masalah dunia. Dan beliau adalah panutan umat ini. Wa kullu wahidin yadra'u ilallah la siyama fi awqatil ijabah an yusahhilallahu amrah fid dini wa dunya hadal wajibu alaina. Maka hendaknya setiap insan, setiap hamba, yadra'u ilallah, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, naam terlebih di waktu-waktu terkabulnya doa, naam an yusahhilallahu amrah, hendaknya dia memohon mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam perkaranya, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Dan inilah kewajiban dari wajib bagi kita semua, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang maha memberi segala kebutuhan dari setiap hamba. Kemudian wa qauluhu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi 'abdin minkum lam yazid dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, baik itu dari kalian kalangan manusia maupun dari kalangan jin, semuanya berada pada satu hati seorang hamba yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambah pada kerajaanku sedikitpun. walau kanu ala afjari qalbi rajulin lam yanqus dalika fi mulki syai'a. Demikian pula sebaliknya, ketika mereka semua berkumpul, manusia yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin dan manusia, mereka semua berkumpul pada hati seorang yang paling jahat sekalipun, maka itu pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin minhum ma sa'al lam yanqus dalika min mulki syai'a. Seandainya mereka semua berkumpul di suatu bukit, kemudian mereka semua meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku berikan permintaan setiap manusia tersebut dari apa yang mereka minta, maka itu semua tidak akan mengurangi dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul bahr ayyu masa fihi al-mikhyatu ghamsatan wahidah. Melainkan hanya seperti nam lautan yang airnya sangat luas dan sangat dalam. Nam ayyu masa fihi al-mikhyat yang dicelupkan pada lautan yang luas tadi sebuah jarum yang kecil, ghamsatan wahidah, dengan satu celupan jarum dicelupkan di lautan, kemudian diangkat ke atas, ada air yang ikut di jarum tersebut, tentu seberapa? Sangat-sangat sedikit sekali, tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan air lautan yang sangat luas dan dalam tersebut. Seperti itulah perumpamaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, tidak akan terkurangi dengan enam permintaan yang diminta oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi al-jumalul azimah fiha bayanu kamali ghinallahi an khalqi li'annahu kana wala syai'a ma'ah wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Demikian pula kalimat-kalimat yang agung ini, di dalamnya terdapat penjelasan tentang kesempurnaan dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa butuh dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh sedikit pun kepada makhluk-makhluknya. Mengapa demikian? Li'annahu kana wala syai'a ma'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala ada sejak dahulu kala, naam wala syai'a ma'ah, dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wa awwalu ma khalaqallah al-qalam, dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qalam, ay pena. Wa qala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada makhluk yang pertama kali tersebut diciptakan, yaitu pena tadi, tulislah. Qala wa madza aktub. Kemudian pena tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Qala uktub maqadira kulli syai' fajara al-qalam fi tilka as-sa'ah allati umira bil kitabah fiha bi kitabati kulli syai'in kainin ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena tersebut, uktub, tulislah, maqadir kulli syai', takdir, takdir segala sesuatu, fajara al-qalam fi tilka as-sa'ah, maka pena tersebut menulis ketika itu, naam, dengan tulisan yang di dalamnya, bikitabati kulli syai', dengan tulisan segala sesuatu yang akan terjadi dan akan ada sampai pada hari kiamat kelak. Naam, ini makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi dan akan ada pada hari sampai pada hari kiamat kelak di seluruh alam semesta ini, la yataqaddamu wa la yata'akhkhar, yang mana takdir-takdir tersebut, sesuatu yang telah ditulis tersebut, tidak akan mendahului dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mundur sedikit pun dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta masaqil, az-zur jara bihal qalam, meskipun itu hanya seukuran biji zarrah nam yang telah dituliskan oleh al-qalam, maka itu akan berjalan sesuai dengan ketetapan dan takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u qaulallah, maka dengarkanlah oleh kalian semua firman Allah taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang dia beramal seberat biji zarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat balasannya nanti pada hari kiamat kelak. Demikian pula kebalikannya, barang siapa yang dia mengerjakan kejelekan seberat biji zarrah, dia akan melihat balasannya di hari kiamat kelak. Wazna zarrah, na'am laqad jaral qalamu bi kitabati kulli syai' ila an taquma as-sa'ah bi syaqawati was-sa'adah wal ghina wal faqr was sihhati wal marad wal amna wal khauf wa kullu syai' yaqau fil qawni qad jaral bihil qalam. Naam, kata beliau rahimahullahu taala, sungguh telah berjalan atau telah menulis pena tersebut dengan tulisan segala sesuatu dari takdir-takdir yang ada sampai pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terluputkan, semua telah ditulis oleh pena tersebut dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan asyqa wa sa'adah, kesengsaraan dan kebahagiaan, wal ghina wal faqr, atau yang berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan, naam, sehat dan sakit. Demikian pula al amn wal khauf, keamanan dan rasa takut, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ditulis oleh pena atau al-qalam tersebut dari takdir-takdir dan ketetapannya. Qala hadhihi aqidatul mu'minin la yajuzu taqlidu fiha, yajibu an na'rifaha ma'syaral muslimin min nususil kitabi was sunnah. Maka inilah akidahnya kaum mukminin, keyakinan yang harus ada pada masing-masing hati seorang mukmin. Tidak boleh dia taklid hanya sekedar naam mengikuti tanpa tahu dalilnya di dalam permasalahan ini. Naam, karena yang wajib, kata beliau, anna arifaha ma'syaral muslimin, untuk kita semua mengetahuinya, memahaminya, wahai seluruh kaum muslimin, masalah takdir dan ketetapan ini langsung dari dalil-dalilnya, nas-nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa anna Allah azza wa jalla huwa alladhi awha dhalika wa amarana an na'tiqid hadzal i'tiqad. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mewahyukan hal tersebut dan memerintahkan kepada kita semua untuk meyakini dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Keyakinan tentang permasalahan takdir, tentang masalah al-qadha wal qadar, sebagaimana yang jelas dijelaskan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Itu semua wajib untuk dipelajari, difahami, dan diyakini oleh masing-masing setiap mukmin. Idzan Allahu azza wa jalla sahibul kamal al-mutlaq fahuwal ghaniyul hamid wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa allamul ghuyub wa huwal azizul hakim wa huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim ila ghairi dzalika min asma'ihi allati tadullu ala kamalih. Oleh karena itu, atau jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan, maha memiliki kesempurnaan yang mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Allah juga maha baik dan maha memberikan kasih sayang. Naam, Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, maha Al-Azizul Hakim, maha perkasa dan bijaksana, maha memberikan ampun dan maha memberikan rahmat, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kemuliaan dan kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. wal ibaduhumul fuqara'u ilaih wa qad dzakkarahumullahu biqaulih. Dan adapun hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan apa? Manusia, mereka semua pastinya adalah al-fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah Allah ingatkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyyul hamid. Iya sya'yidhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian, akan menghilangkan, memusnahkan kalian semua, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan makhluk yang baru. Dan wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, dan perkara itu tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu qadir an yaqula li syai' kun fayakun, sawa'un yujiduhu aw yuzhibuh. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengatakan kepada sesuatu kun, jadilah, maka sesuatu tersebut pasti akan terjadi. Sama saja apakah di dalam mewujudkannya atau di dalam menghilangkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mampu melakukannya. Iya sya'yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menghilangkan seluruh hamba-hambanya atau makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala musnahkan kalian semua dan Allah ganti dengan makhluk yang baru. Itu semua adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, dan Allah tidak merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Lidza qala Allahu tabaraka wa ta'ala huna, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fil mulki syai'a. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang firman-Nya tadi. Naam, seandainya kalian yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua berada pada salah satu seorang hati seorang yang mukmin berkumpul di situ, itu semua tidaklah menambah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ai law ijtama'at hadhil makhluqat kulluha wa kanu atqiya'u kulluhum ala qalbi rajulin taqiyyin wahid ma fihim ashin ma zadat hadhihi at-taqwa allati ittashafa biha al-ibadu fi mulkillah. Yaitu seandainya makhluk-makhluk ini semua, mereka semua berkumpul, mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang bermaksiat satupun, tidak ada yang berbuat dosa sedikit pun. Maka ketika mereka semua berkumpul, maka ketakwaan tersebut tidak akan menambah pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Liannahu kamilun fi mulki wa fi jami'i asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Lahul kamalul mutlak. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak, la naqsa wa la aiba fi rabbil izzati wal jalal. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala li kaunihi sahibil kamal wa sahibil jalal. Al awwal alladhi laisa qablahu syai' wal akhir alladhi laisa ba'dahu syai'. والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء هذا حق الله الذي يجب أن نعرفه لا بداية الأوليته لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته. Inilah dari kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. yang harus kita ketahui, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Wa kadzalika yaqulullahu fi hadzal haditsil azim, demikian pula yang telah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang agung ini. 6. Ketika kalian semua berkumpul di dalam atau pada suatu bukit, kemudian masing-masing kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan semua apa yang kalian minta, itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya seperti air yang terkurangi akibat dari celupan jarum yang ada di lautan. Al-ibrah fil bahri hal tanqusuhu syai'an. Al-ibrah itu bahasa lain dari al-mikhyat, jarum atau paku. Ketika dia dicelupkan dengan satu celupan di lautan yang luas, apakah mengurangi sedikit pun? Tentu jawabannya tidak. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu annal ibada law ajramu wa fajaru jami'an ma darrullaha syai'a walakin darru anfusahum wa la yadurrullaha syai'a. Apa makna ini semua? Diulang-ulang kembali oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala untuk menekankan bahwasanya semua hamba, seluruh hamba masing-masing kita ketika mereka semua berbuat jahat, berbuat fajir seluruhnya tanpa terkecuali, itu sama sekali tidak akan memudaratkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapa yang termudaratkan? Akan tapi itu semua akan memudaratkan diri mereka masing-masing, tidak akan memudaratkan atau membahayakan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Qala wa ma dzalika illa likamalillah la tazidu fi mulkihi ta'atul muti'in wala tanqusu fi mulkihi maksiatul asina abadan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, tidak akan menambah pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala ketaatan dari seluruh hamba-hamba yang taat, dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maksiatnya orang-orang yang bermaksiat selama-lamanya. Lau akbala ahlil ardi jami'an alal fujuri ma naqasa dzalika bi mulkillahi syai'an abadan. Seandainya penduduk bumi seluruhnya yang jumlahnya sekarang sudah sampai berapa? Mungkin miliaran manusia, terlebih ketika dihitung dari zamannya Nabi Adam, mereka semua bermaksiat, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun selama-lamanya. Wa ma dzarrullaha syai'an bidzalik, dan Allah tidak akan termudaratkan dengan itu sedikit pun. Hadza bayanun lil ummah li ta'rifa qadarallah azza wa jalla wa qadara anfusihim. Inilah penjelasan bagi seluruh umat manusia supaya mereka mengetahui, supaya mereka paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kadar diri mereka masing-masing. Fallahu huwal kamilu zatan wa asma'an wa sifatin wal ibaduhum du'afa mahma kana lahum min mulkin aw jah aw nahwi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, baik dari sisi zatnya, kemudian yang kedua nama-namanya, dan juga yang ketiga sifat-sifatnya, semua adalah maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kebalikannya, hamba-hamba Allah taala, baik dari kalangan jin dan manusianya, mereka semua adalah du'afa, adalah makhluk-makhluk yang lemah. Betapapun mereka memiliki kerajaan, kekuasaan, pangkat, kekayaan atau yang semisalnya. Qala ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum. Naam, diulangi kembali oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Ai law qamatil makhluqat fi alimil ardi was sama wa sa'alullaha jami'a hajatihim la'atahum wa ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a. Tidak akan mengurangi sedikit pun apapun yang diminta, apapun yang diberikan, itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza dalilun ala kamalillahi tabaraka wa ta'ala fi kulli syai. Maka ini adalah sebuah dalil yang jelas dan gamblang tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, suruhan Allah yang terakhir, innama hiya a'malukum, sungguhnya ini hanyalah amalan-amalan kalian, aja'aluha alaikum, yang aku akan menjadikannya untuk kalian sendiri, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang dia mendapatkan amalan-amalannya itu baik, catatan amalan-amalannya itu bagus, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, waman wajada ghaira dzalik, dia mendapatkan selainnya, ternyata amalannya jelek, catatan amalannya banyak yang naam jelek, fala yalumu illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan melainkan dirinya sendiri. Qala fi hadhil jumal bayanu anna Allah yujazi kulla amilin min jinsi amalih. Maka di dalam kalimat ini terdapat penjelasan bahwasannya Allah Ta'ala akan membalas setiap orang yang beramal itu sesuai dengan jenis amalannya. Apa yang dia tanam, itu yang akan dia panen. فَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Maka orang-orang yang dia mengamalkan amalan saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan untuk mereka semua surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina ya'maluna sayyi'ati tawa'adahumullahu binnari wa bi'sal qarar. Dan kebalikannya, barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, amalan-amalan dosa, maka Allah Ta'ala akan menjanjikan untuk mereka semua api neraka, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fayujazillahu 'alal a'mal innama hiya a'malukum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan amalan masing-masing, karena itu hakikatnya adalah amalan-amalan kalian sendiri. Takunu sababan imma fi fakakir rikabikum minan nar wa imma fi wuqa'ikum finnar. Maka amalan-amalan kalian tersebut bisa menjadi sebab supaya kalian bebas, supaya kalian merdeka, nah, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kebalikannya, itu akan menjadikan sebab supaya kalian masuk ke dalam neraka wal iyadzu billah. Fasalihatu yafukullahu biha riqabi minan nar wasayiatu yubikullahu biha ahlaha finnar wal iyadzu billah wa huwa ahkamul hakimin. Maka amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan, itu akan menjadikan sebab yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan leher-leher hamba-hambanya dari api neraka. Dan kebalikannya, sayiat, kejelekan, itu akan Allah binasakan pelakunya di dalam api nerakanya. Wal iyadzu billah wa huwa ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hikmah. Naam, apa makna hikmah? Yang tepat di dalam menempatkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Dan inilah syahid dari pembahasan hadis ini di dalam bab yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kezaliman itu adalah perbuatan yang haram. Allah mengharamkan kepada dirinya sendiri, dan Allah haramkan juga kepada hamba-hambanya. Nah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Adapun yang bab yang setelahnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.